السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. Hamba-hamba Allah, kita bertemu kembali pada majlis At-Tadabbur, majlis yang senantiasa menginspirasi kita dengan inspirasi yang Qur'ani, berbagai permasalahan dalam kehidupan, mengidentifikasinya, memetakan permasalahan sampai kepada kita diinspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan solusi terhadapnya, atau dalam bahasa lain hudan, petunjuk. Ada sebuah petunjuk yang begitu signifikan dan berarti betul bagi kehidupan kita, dan sudah barang tentu petunjuk yang pasti keberartiannya adalah petunjuk yang datang dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sang Pencipta adalah yang Maha tahu hasil ciptaannya, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, as-sani' adra bis-sana'ati. Sang Pencipta atau pembuat sesuatu adalah yang paling tahu hasil ciptaannya. Hamba-hamba Allah, Suratul Fatihah adalah surah yang pertama kita tadabburi dalam kesempatan yang berharga dan bermakna ini. Surah yang diturunkan di Makkah Mukarramah, atau yang dikenal dengan istilah Surah Makkiyah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika kita memahami kenapa turun di sana dan bagaimana diturunkan, situasinya seperti apa, itu yang harus kita imagine, kita bayangkan. Situasi dan konteks kehidupan masyarakat yang ada pada waktu itu, tiba-tiba mendapatkan Suratul Fatihah, surah. Secara kata diartikan dengan pembuka, Al-Fatihah, the opening, pembukaan atau pembuka. Al-Fatih, fataha yaftahu, membuka. Suratul Fatihah adalah surah yang membuka, membuka wacana, pemikiran, hati nurani, jiwa, bahkan kehidupan yang saat ini sudah terkunci. Saat itu terkunci oleh kebodohan al-jahiliyah, kebodohan yang membuat mereka hanya terpaku dengan apa-apa yang mereka tangkap secara indrawi atau hal yang jauh lebih bersifat materialistik. Mereka tidak lagi memahami apa yang ada di balik material itu. Yang di balik materi itu ada apa sebenarnya? Sesuatu yang tidak pernah bisa mereka ketahui. Maka dengan Al-Quranul Karim ini, khususnya surah Al-Fatihah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu-satunya surah yang wajib dibaca di dalam Al-Quranul Karim, sehingga paling tidak 17 kali kita membacanya dan tidak pernah membosankan. Kenapa? Inspiring, sangat menginspirasi kita. Kita cek satu persatu bagaimana surah ini menginspirasi kita, dan kita mungkin sudah kita sedikit singgung dalam beberapa kesempatan yang lalu. Surah Al-Fatihah sekali lagi adalah surah yang membuka wawasan kita, pertama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kita membuka segala aktivitas kita itu dengan basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah, nama sekali lagi merupakan bentuk yang paling sederhana dari sebuah konsep, ajaran, paradigma, teori. Ada pada nama, bismi dengan nama. Artinya dengan konsep Allah, dengan ajaran Allah, dengan paradigma, cara pandang Allah, kita memulai sesuatu. Bismillah, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah lafzul jalal, lafaz yang diagungkan, atau lafaz yang penuh dengan keagungan. Tak ada sedikit pun kehinaan, tak ada sedikit pun kekurangan. Seluruhnya memiliki nilai keagungan. Allah, Allah. Ada yang mengatakan asal kata daripada aliha ya'lahu, yang artinya tunduk fatu. Sehingga pada saat kita menyebut nama Allah, apalagi menyembah Allah, maka kita memberikan seluruh tingkat ketundukan dan kepatuhan kita hanya kepadanya, Allah. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim mengajarkan kepada kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua sifat dan karakteristik Allah Subhanahu wa taala yang paling sering diangkat dalam Al-Qur'anul Karim, terutama melalui pembacaan basmalah yang mengawali seluruh surah Al-Qur'anul Karim yang 113 kecuali satu, yaitu surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Dengan kita memahami Ar-Rahmanur Rahim sebagai karakteristik Allah yang paling melekat dan paling pertama kali dan utama dikenalkan pada kita, itu membangun sebuah cara pandang kita terhadap segala kebijakan-kebijakan, bahkan informasi. Ketika Allah menginformasikan sesuatu, menetapkan sesuatu, membuat sesuatu kepada kita dalam bentuk perintah atau larangan, hendaklah dibangun dengan paradigma Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga dengan paradigma atau cara pandang ini, pada saat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahmanur Rahim, pada saat itulah kita tidak pernah memahami atau tidak mungkin memahami perintah Allah Subhanahu wa taala ini tanpa kasih sayangnya, atau larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa kasih sayangnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu representasi atau bukti dan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu bukan pada saat Allah Subhanahu wa taala melarang kita, itu juga karena Allah sayang kepada kita. Allahu akbar wa lillahil hamd. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, jemaah majelis tadabbur yang berbahagia, selanjutnya sesudah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita kemudian memasuki ayat yang dimulai dengan sikap humility, kerendah hatian seseorang. Pada saat itu kita mengembalikan seluruh kekuatan, kekuasaan dalam bentuk puji dan syukur, sanjungan apapun yang kita terima hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah terucap dari lisan kita, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan pencipta, penguasa, penata dan pengatur alam semesta. Allahu Akbar. Ayat ini mengajarkan pertama sekali lagi sikap yang begitu rendah hati, humility, kerendahan hati seseorang, at-tawadhu, sehingga seseorang muslim yang terbiasa mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rasa-rasanya tidak pernah berhak untuk dipuji dan disanjung. Kenapa? Karena sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang luar biasa agung dan mulia, saudara-saudaraku sekalian. Kita kembalikan semua puji syukur itu hanya kepada Allah. Dan puji syukur merupakan salah satu konsep Islam yang sangat-sangat diperlukan untuk mengupgrade, mengangkat diri kita dan kualitas, bahkan jumlahnya pun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam salah satu ayatnya, la in syakartum la aziidannakum, jika kalian bersyukur pasti aku akan tambahkan. Syukur pertama dengan mengucapkan alhamdulillah, berikutnya dengan sikap dan tindakan untuk mengelola apa yang Allah telah Allah berikan kepada kita dengan cara dan konsep Allah Subhanahu wa taala. Kembali, Allah yang mana? Lillahi, milik Allah, Rabbi. Allah yang patut disembah itu adalah yang telah menciptakan alam semesta, Rabbil alamin, Khaliqil alamin, Mudabbiril alamin, yang menata mengatur alam semesta ini. Ialah Allah yang maha menciptakan. Sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya bagi seluruh alam semesta. Apa itu alam? Para ulama menyebutkan atau mendefinisikan al-alam kullu wallah. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Allahu akbar wa lillahil hamd. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alam. Selain Allah Azza wa Jalla adalah alam. Bumi, langit, manusia, alam. Kita manusia bagian dari alam. Bagaimana struktur konstruksi yang ada pada bumi, langit, manusia, bagaimana komponen-komponen yang ada dalam diri manusia, sel, darah, saraf, tulang belulang, Allahu Akbar, tidak kita bayangkan. Siapa yang menciptakan itu semuanya? Ketika kita kehilangan satu bagian saja itu darah bermasalah, maka tubuh kita bermasalah. Begitupun ketika ada saraf yang bermasalah, satu bagian saja pada bagian tubuh kita, maka tubuh kita pun bermasalah. Dialah Allah yang telah menciptakannya, hamba-hamba Allah. Sehingga ayat ketiga dari surah Al-Fatihah mengingatkan kembali sepenuhnya bahwa pencipta alam semesta ini yang maha tahu, maha dominan, maha mengatur, maha bisa melakukan apa saja terhadap alam semesta adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia tidak pernah menciptakan, tidak pernah mengatur, tidak pernah mentakdirkan, memutuskan sebuah keputusan kecuali karena kasih sayangnya. Inspirasi untuk kita adalah, apakah mungkin kita menjadi duta dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjadi bagian dari rahmat Allah di muka bumi ini? Maliki yaumiddin. Ayat yang keempat selanjutnya mengingatkan, rahmat Allah merupakan anugerah terbesar buat kita yang harus kita syukuri. Jika tidak, maka pertanggungjawaban harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, di hari pembalasan, yaum al-jazza, pada hari pembalasan, hari kita mendapatkan kompensasi yang mengingatkan tak satu pun manusia bergerak dan berbuat kecuali untuk mencari apa yang bisa dia dapatkan, kompensasi apa yang biasa apa yang dia bisa peroleh dari semuanya itu. Reward and punishment adalah karakter yang sangat-sangat melekat dalam manusia. Manusia berbuat sesuatu ingin mendapatkan apresiasi, reward, penghargaan. Dan pada saat manusia melakukan sesuatu, maka diperlukan adanya punishment semacam hukuman, sanksi, kritik, dan seterusnya. Hamba-hamba Allah, Maliki Yaumiddin mengingatkan kepada kita, setelah Allah Subhanahu wa taala memposisikan dirinya sebagai pencipta seluruh alam semesta, begitu halnya kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat yang merupakan darul jaza. Setelah kita hidup di muka bumi sebagai darul bala, negeri yang penuh dengan ujian, kita akan memasuki darul jaza, negeri yang penuh dengan balasan. Dan pada saat bicara tentang persoalan akhirat, Allah tidak pernah sedikit pun memberikan gambaran pada kita bahwa ada yang mungkin berkuasa di sana. Tidak. Seluruh kekuasaan dicerabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Siapapun yang di muka bumi ini seakan-akan berkuasa, memiliki negara, berkuasa dalam sebuah negara, memiliki harta kekayaan, di hari kiamat dan akhirat sudah tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan itu. Seluruhnya dicerabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha memiliki hari pembalasan. Saat di dunia kita selalu berbuat sesuatu ingin dibalas, ingin mendapatkan bagian, ingin mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Semuanya sudah tidak ada lagi. Seluruhnya kompensasi, balasan hanya terkonsentrasi dari Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin. Inspirasi dari kata Malik Yaumiddin dan ayat ini, bagaimana kita menjadi seorang muslim visioner. Muslim yang selalu menatap ke masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh dengan reward dari Allah Subhanahu wa taala, masa depan yang kemudian membuat kita nihil atau tidak mendapatkan semacam punishment, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Muslim visioner diinspirasi oleh ayat ini. Hamba-hamba Allah, ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semacam jawaban terhadap pertanyaan sepanjang hidup ini menuju akhirat tadi, apa yang harus kami lakukan supaya kami mendapatkan reward dan tidak mendapatkan punishment, dan dari siapa yang maha pasti sekali lagi dari Allah Rabbul Alamin yang maha memiliki seluruh balasan tadi di hari pembalasan. Ad-din sering diartikan dengan agama. Tetapi pada ayat tadi, ad-din diartikan dengan pembalasan, di hari pembalasan, bukan hari agama. Jelas, kesatuan nama dengan perbedaan terjemahan yang satu balasan, yang satu agama, memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat. Inilah salah satu poin penting pada saat kita mentadaburkan, menemukan adanya korelasi antara satu kata dengan kata yang lain, antara satu konsep dengan konsep yang lain. Satu kata yaitu ad-din diartikan dengan konsep agama, diartikan dengan konsep balasan. Tidak ada balasan yang maha pasti dalam hidup ini selain balasan yang berdasarkan agama, terutama tentu saja agama Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Maliki Yaumiddin. Oleh karena itu sekali lagi, bagaimana cara kita mendapatkan balasan yang benar, balasan yang pasti dan baik? Konsepnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah. Ibadah itu merupakan karakter yang melekat dalam manusia. Kenapa? Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Karena manusia diciptakan dalam kondisi lemah, sementara keinginan manusia itu ingin kuat. Antar kelemahan dan kekuatan ada jarak. Apa yang harus dilakukan? Ketundukan, kepatuhan, yang kalau tidak terkendalikan maka akan jatuh pada perbudakan, perhambaan atau ibadah. Iyyaka na'bud, ketundukan, kepatuhan kita kepada siapa? Itu yang paling penting. Setiap manusia pasti mematuhi, pasti tunduk dan patuh. Tinggal sekali lagi pertanyaannya kepada siapa? Kepada yang maha pastikah atau kepada yang tidak pasti? Kepada kepastiankah ataukah kepada ketidakpastian? Iyyaka, hanya kepada Engkau yang maha pasti, ya Allah. Karena Engkau yang maha menciptakan, Engkau yang maha melihat, mendengar dan bersama kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kau catat semua apa yang kami lakukan. Maka hanya kepada Engkau pula kami tunduk patuh, intinya menjalankan perintah Engkau dan menjauhi larangan-larangan Engkau. Sekali lagi, ibadah intinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Oleh karena itu jangan sampai salah kita meletakkan sikap tadi dalam beribadah yang bisa mengantarkan kita kepada Yaumuddin. Mana kita butuh pertolongan. Dan tidak ada yang maha menolong kita yang sangat-sangat pasti dalam pertolongannya, dalam perjalanan hidupnya, dalam konsepnya, dalam jalannya, selain kepada Allah pula yang maha menciptakan kita, Al-Alim, yang maha bijak, Al-Hakim. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, ya Allah. Pertolongan apa yang kita butuhkan? Setiap hidup kita pasti kita membutuhkan sang penolong. Tadi, kelemahan, kekuatan, ada jarak. Bagaimana saya bisa sampai kepada kekuatan saya saat dalam kelemahan saya? Maka perlu ada yang menuntun dan menolong diri kita. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan, hanya kepada Engkau pula ya Allah kami memohon pertolongan. Ayat ke-6 menjawab, pertolongan apa yang sangat dibutuhkan oleh kita, yang paling signifikan dan berarti? Wa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Yang kita butuhkan adalah pertama petunjuk, yang kedua adalah jalan yang kita tempuh itu adalah jalan lurus, jalan yang menyampaikan diri kita kepada tujuan apa yang kita inginkan yang sebenarnya. Bahkan persepsi tentang apa yang kita inginkan pun harus diluruskan, perjalanannya harus diluruskan. Begitu kita sampai ke tempat itu pun harus diluruskan. Karena boleh jadi kita menganggap itu adalah air, tapi ternyata itu adalah Fata Morgana. Kita mempersepsikan itu adalah kebahagiaan, tapi ternyata itu adalah Fata Morgana. Salah mempersepsi tentang kebahagiaan. Allah meluruskan pikiran kita. jalan pikiran kita, jalan perasaan dan keyakinan kita, jalan kehidupan, langkah-langkah kita, jalan bicara kita, the ways, jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siratul mustaqim. Ketika kita bertanya kembali, jalan yang lurus itu yang mana? Kadang-kadang begitu sulit. Kadang-kadang terlalu luas kalau kita jelaskan dalam kata, narasi, kalimat, dan sebagainya. Tetapi pada saat Allah mengatakan, siratul ladzina an'amta 'alaihim, pada ayat yang ketujuh yang terakhir, menjelaskan jalan itu dengan profil orang-orang yang berhasil menempuh jalan itu, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Siapakah mereka? Al-muslimun, al-mu'minun, al-mursalun, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, al-anbiya, as-siddiqun, orang-orang yang jujur, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan yang terakhir adalah as-salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki tingkat kelayakan dan kapasitas untuk berada bahkan mewarisi bumi ini, sebagaimana dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, annal ardo yarithuha ibadiyas salihun, sungguh bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, yang memiliki kelayakan dan kapasitas untuk mengelolanya. Dari mulai kapasitas berpikir, hati, jiwa, dan seluruh tatanan kehidupan yang lainnya, dia punya kemampuan dan dia punya kapasitas untuk melakukan itu. Dengan cara apa? Dengan sirat, jalan yang ditempuhnya itu. Penegasan kemudian Allah tegaskan, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah bukan jalan orang-orang yang terhina dan nista dalam hidupnya. Siapa? Dua kelompok. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ketika para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah, orang yang dimurkai? Ad-dallin, Nabi mengatakan al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dan siapakah orang-orang ad-dallin itu yang dimaksudkan dengan orang-orang tersesat? Yaitu An-Nasara. Kenapa? Kita cek. Ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah akan menjabarkan kenapa mereka, ahlul kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, dimurkai dan tersesat. Dimurkai karena mereka, salah satu catatan penting di dalam surah Al-Baqarah dinyatakan, karena mereka mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mencatat kitab-kitab itu, kemudian mengklaim bahwa kitab itu datang dari Allah padahal itu datang dari diri mereka sendiri, atau mereka dapatkan kitab dari Allah kemudian mereka yalwuna bi asnatihi, mereka permainkan dengan lisan mereka. Begitu halnya dengan Nasara. Nasara mungkin tidak sampai pada tingkat mempermainkan, tapi dia menjadi korban permainan Yahudi. Orang-orang Yahudi memutarbalikkan ayat dari tempatnya ke tempat yang lain. Tempat yang lain dibawa ke ayat, padahal tidak termasuk dalam ayat tertentu. Dan yang menjadi korbannya adalah orang-orang Nasrani. Jalan orang-orang yang lurus, para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan salihin tadi adalah orang-orang yang tidak sedikit pun terjebak atau terkontaminasi dengan cara hidup orang-orang Yahudi maupun Nasrani, terutama ahlul kitab di antara mereka yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Kitab, Kitabullah yang begitu suci dan agung, yang telah banyak menyelamatkan manusia saat itu. Tapi diputarbalik. Pelajaran berharga dan inspirasi sekaligus untuk kita. Pertama, pelajari sejarah dengan baik. Yang kedua, jangan mengikuti sejarah orang-orang yang telah dimurkai maupun yang tersesat. Ambil sebuah kesimpulan dan paradigma hidup kita. Jangan mengecewakan dan jangan mau dikecewakan. Jangan menyesatkan, jangan memutarbalikan, dan jangan mau disesatkan. Sebagaimana kita juga jangan mau diputarbalikan dalam hidup ini. Fakta, informasi, dan lain sebagainya. Itulah cara hidup seorang mukmin. Catatan terakhir, inspirasi terakhir yang paling berharga, khususnya buat mereka yang dianugerahi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala. yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar peluangnya untuk menyesatkan manusia dengan ayat-ayat, dengan dalil-dalil yang ada dalam konteks apapun. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Istajib du'a'ana. Terimalah doa kami ya Allah. Perkenankanlah permohonan kami ya Allah. Tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Satukan kami dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.